نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari pembahasan kewajiban untuk mendengar dan taat kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Selanjutnya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyatakan wa ara hajra ahli al-bid'ati wa mubayanatahum hatta yatubu wa ahkumu alaihim bil-zahir wa uwakilu sarairahum ila Allah. Dan aku berpendapat tentang disyariatkannya untuk menghajar ahlul bid'ah dan untuk mubayanah, yakni menjauhi mereka, menjauhi ahlul bid'ah, tidak berinteraksi dengan mereka, hatta yatubu, hingga mereka bertaubat dari kebid'ahan mereka. Di bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan perkara bid'ah dan ahlul bid'ah, sebagaimana yang dinyatakan di sini, yakni disyariatkannya untuk menghajar dan menjauhi ahlul bid'ah sampai mereka bertaubat. Wa ahkumu alaihim bidh-dhahir, dan aku menghukumi mereka bidh-dhahir, dengan apa yang tampak dari mereka. Jadi ketika mereka munculkan kebid'ahan di dalam agama ini dan kondisi menuntut untuk dilakukannya hajar, boikot terhadap mereka, maka ini yang ditempuh. Wa uwakkilu sarairahum ila Allah. Adapun terkait dengan perkara-perkara yang tersembunyi yang ada dalam batin mereka, maka aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian hukum di dunia. kita hanya dibebani untuk melihat apa yang tampak dari manusia. Ya, tidak dibebani untuk menilai niat-niat mereka. Beda halnya dengan hukum akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibrah penilaian adalah dari apa yang tersembunyi, dari yang disimpan seorang di dalam dadanya. Ini yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ibrah, sebagai pokok penilaian. Kita lihat keterangan Asy-Syarih Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. هذا بيان لموقف أهل السنة والجماعة السلف الصالح السابقين واللاحقين من أهل البدع. Apa yang dinyatakan oleh al-muallif al-imam al-mujaddid merupakan penjelasan dari sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap as-salafus salih yang terdahulu maupun para pengikut mereka al-lahikin, ya, hingga akhir zaman, min ahlil bidah, ya, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ahlul bidah. Kemudian beliau menyatakan, idil bid'u la takhlu imma an takuna bimukaffirin wa imma an takuna bidunil kufri. Untuk diketahui bahasanya al bid'ah yang jamak dari bid'ah, yakni kebid'ahan, tidaklah kosong, la takhlu, tidaklah kosong dari kemungkinan kebid'ahan-kebid'ahan itu sifatnya mukaffir, yang menjadikan pelakunya kufur, keluar dari Islam dengan sebab kebid'ahan tersebut. Ini yang disediakan bid'ah mukaffirah. Wa imma an takuna bidunil kufri. Dan bisa jadi keberadaan kebid'ahan itu bid'ah yang tidak sampai pada tingkatan pelakunya kufur, ya, keluar dari Islam, atau diistilahkan dengan bid'ah mufassiqah, ya, bid'ah yang menjadikan pelakunya fasik, tidak sampai pada tingkatan kafir. Tapi ini tinjauan bid'ah dari sisi efek atau akibat terhadap pelakunya. Ada yang sampai pada tingkatan mengeluarkan dari Islam, ini yang disebutkan bidah mukaffirah. Ada yang menjadikan pelakunya fasik, bukan seorang muslim atau mukmin yang sempurna keimanannya. Ini yang disebutkan bidah mufassiqah. Nah, di sana ada tinjauan bidah dari sisi yang lain yang disebut oleh para ulama, yani yang disebutkan dengan bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Tinjauan ini dari sisi ada atau tidaknya asal dari kebid'ahan itu di dalam syariat. Jika sama sekali tidak ada, maka diistilahkan dengan bid'ah hakikiyah. Ya, bid'ah hakikiyah. Ya, contoh misalnya bid'ah maulid. Ya. Ini perkara yang sama sekali tidak didapati, ya, dasar perintahnya dalam syariat ataupun contohnya. Bahkan jika dilihat, diperhatikan dalam sejarah kapan munculnya ya, perayaan Maulid itu jauh setelah masa tiga generasi yang paling mulia. Ini masa sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Yang memunculkan bidah Maulid ini adalah orang-orang yang dikenal dengan Syiah Fatimiyah, yang hakikatnya mereka tidak memiliki ilaqah nasab dengan Fatimah sama sekali. Ya, tidak ada hubungannya dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka melakukan itu dalam rangka mengelabui. Mereka orang-orang Syiah Fatimiyah. Inilah yang telah dihukumi sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam para ulama di masa itu ya, sebagai orang-orang kafir harbi. Ya, mereka berkeyakinan batiniyah. Ya, tidak mengikuti syariat. Karena menurut mereka, mereka memiliki ilmu tentang Al-Quran yang tidak diketahui oleh selain mereka. Jadi makna ayat ini demikian, makna ayat ini demikian. Ya, ini menurut kemauan mereka, istilah mereka, kami memiliki ilmu tentang perkara batin dari ayat-ayat itu yang tidak bisa diketahui oleh selain kami. Sehingga akhirnya Al-Quran ditafsirkan semau mereka, sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, di sana ada bid'ah yang disebutkan bid'ah idhafiyah. Ya, ini sebuah kebid'ahan yang jika ditinjau dari asalnya, ada perintah dari syariat. Hanya saja masuk ke dalam kebid'ahan. Ya. Jadi pada sisi yang lain, yang terkait dengan kaifiyah di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah ya, pada syarah beliau terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah ketika membahas tentang hadis Aisyah, beliau menyebutkan ada 6 perkara yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan sebuah ibadah hingga betul-betul ibadah itu sesuai dengan sunnah. Jika luput salah satunya, maka masuk ke dalam ibadah yang bid'ah. Beliau menyatakan ya, di antaranya ditinjau dari sisi sebab ya, maka harus sebuah ibadah sesuai dengan yang diperintahkan di dalam syariat. Jika dari sisi sebab ini menyelisihi, maka jatuh ke dalam perkara bid'ah. Satu contoh misalnya ya, seseorang masuk ke dalam masjid dan ingin duduk ya, maka disyariatkan untuk apa? Salat 2 rakaat. Ya, yang dikenal dengan tahiyatul masjid. Ya, sebabnya adalah masuk ke dalam masjid dan ingin duduk di dalamnya. Ya. Jika sebab ini dialihkan kepada yang lain, orang misalnya masuk rumah, masuk kantor, ke tempat yang lainnya, dia salat 2 rakaat sebagaimana dia lakukan di masjid, ya, dengan sebab masuk ke dalam tempat tadi, ya, yang dia samakan sebabnya dengan masuk ke dalam masjid, terjatuh ke dalam. Demikian juga, ya, harus sesuai dari sisi kadar. Ukuran dari apa yang ditetapkan di dalam syariat. salat maghrib 3 rakaat tidak boleh ditambah atau dikurangi. Demikian juga ditinjau dari sisi kaifiyah, masuk dalamnya urutannya. Contoh misalnya salat diawali dengan takbiratul ihram. Jika urutan ini dibolak-balik, ya, maka tidak masuk ke dalam apa yang dibimbingkan di dalam syariat ini. Ya, salam didahulukan, diakhiri dengan takbir misalnya. Demikian pula, ya, ditinjau dari sisi jenis. Harus sesuai dengan yang dibimbingkan di dalam syariat. Korban yang disyariatkan, imma dengan unta, imma ya, dengan sapi, imma dengan domba atau kambing. Jika seorang berkorban dengan ayam, ya, meskipun dia mengumpulkan ayam yang nilainya senilai dengan kambing atau bahkan senilai dengan sapi, maka dia menyelisih sunnah dari sisi jenis. Demikian juga dari sisi tempat maupun waktu. Harus sesuai dengan yang ditetapkan di dalam syariat. Nah, kembali kepada bid'ah idhafiyah ini sebagai contoh adalah datang perintah di dalam syariat untuk kita banyak berzikir. Nah, ini perintah yang sifatnya mutlak. Banyak berzikir. Jika kemudian ditetapkan seorang harus dalam sehari semalam misal zikir membaca la ilaha illallah 1000 kali, hukum asal berzikir ini disyariatkan, tetapi penetapan harus sekian sekian sekian tanpa adanya penetapan dari syariat, ini merupakan perkara bidah. Demikian juga ketika dipraktikkan secara berjamaah, apalagi dengan satu suara. Ya, perintah berzikir ada di dalam syariat, tetapi ketika pelaksanaannya tidak sebagaimana yang dibimbingkan di dalam syariat, masuk ke dalam perkara bid'ah. Ini yang disebutkan bid'ah apa? Mana? Idhafiyah, ya. Jadi di satu sisi atau di satu ujung ada perintahnya, tapi di ujung yang lain di sana menyelisihi syariat dari sisi praktik. Contoh dalam hal ini, apa yang masyhur diriwayatkan Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, ketika Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendapati adanya kaum, sekelompok manusia yang duduk di masjid, salah satu masjid di wilayah Irak. Mereka duduk berhalaqah, ya, berkumpul, membuat halaqah keliling, dipimpin oleh salah seorang dari mereka yang memimpin zikir tersebut dengan memerintahkan kepada orang yang lainnya, sabbihu mi'ah. Ya, tasbih 100 kali. Ya, kemudian hamidu mi'ah, kabbiru mi'ah. Nah, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari melihat ini perkara, yakni pemandangan yang janggal, aneh. Tidak pernah beliau mendapati yang demikian terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat di sisi yang lain ada perkara yang bagus, ya, semangat untuk berzikir. Nah, ini syubhat, ya, adanya syubhat. Dan sebab terjadi syubhat karena apa? Kurangnya apa? Kurangnya ilmu. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak membiarkan syubhat itu terus bercokol di kepalanya. Maka beliau, ya, segera mendatangi rumah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan beliau sebagai yani muallim mufti di wilayah Irak. Maka beliau yani Abu Musa mendapati orang-orang sedang menunggu di depan rumah Ibnu Mas'ud untuk berangkat bersama, ya, sambil menanyakan sekian banyak permasalahan kepada Ibnu Mas'ud. Ya, demikian contoh dari salaf, ya, tidak membiarkan hanya peluang untuk istifadah berlalu begitu saja. Ya, siapa yang bisa ditanya maka didekati untuk ditanya apa yang bisa dipetik dari faedah ilmiah. Dan satu pelajaran yang berharga yang diingatkan oleh para ulama, ya, terkait dengan al-imam Al-Laits ibn Sa'ad, ya, imam di negeri Mesir, yang dikatakan oleh al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Al-Laits ibn Sa'ad ini afqahu min Malik, itu lebih faqih dibandingkan imam Malik. Dan di sini kita melihat insaf, sikap sportif, adilnya seorang yang berilmu. Ya. Imam Malik itu siapanya Imam Syafi'i, Imam Jibril? Gurunya. Ya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i menegaskan bahwa Al-Laits ibn Sa'ad itu afqah, lebih faqih, lebih kuat pemahamannya dibandingkan siapa? Dibandingkan Imam Malik. Yang orang-orang di masa kita, sikap insaf ini kan sesuatu yang jarang didapatnya. Pokoknya guru saya walaupun ditahdir itu tetap guru saya. Ya, bahkan sampai pada ucapan wallahi saya mencintainya karena Allah mencintainya. Dari mana tahu Allah mencintainya? Nah, al-imam Al-Laits ibn Sa'ad ini ditelantarkan oleh ahlul Misr. Dalam artian, mereka tidak berupaya untuk memanfaatkan keberadaan al-imam Al-Laits untuk ditimba ilmunya. Siapa yang rugi ini? Ya, manusia. Ya, Al-Laits tidak rugi dengan orang tidak ada yang mau belajar kepadanya. Ya, yang rugi mereka. Ini sebagai pelajaran bahwa seorang alim ketika tidak ada yang mau belajar kepadanya, dia tidak terugikan sama sekali. Ya, yang rugi justru orang lain. Nah, itu Mas'ud radhiyallahu an begitu keluar ditemui langsung oleh Abu Musa al-Ash'ari, karena Abu Musa posisinya sebagai amir, sebagai gubernur, ya, beliau meminta izin kepada Ibnu Mas'ud. Ini juga menunjukkan gambaran kemuliaan ahlul ilm, ya, untuk menanyakan apa yang beliau lihat di masjid tersebut, diceritakan. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, kenapa engkau tidak menegur mereka, tidak melarang mereka? Ya, kemudian dijelaskan alasannya oleh Abu Musa bahwa beliau melihat pemandangan yang aneh, tapi di sisi yang lain ada hal yang yakni mengagumkan padanya. Ini yang menjadi syubhat. Maka mereka pun berangkat menuju masjid yang disyaratkan tersebut, dan ternyata halaqah majelis itu masih ada. Maka Ibnu Mas'ud mengingatkan mereka, menegur mereka dengan keras. Ya. Pemimpinnya menyatakan, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Niatnya baik. Maka diingatkan oleh Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lam yusibhu. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak kesampaian. Kenapa? Karena tidak mengerti ilmunya. Apakah orang tersebut terima dengan nasihat itu? Tidak. Ya. Sampai kemudian si perawi hadis ini menceritakan bahwa ternyata orang-orang yang ditegur, diingatkan oleh Ibnu Mas'ud itu, sebagian mereka kami mendapatinya, ya, ikut terbunuh di dalam peperangan Nahrawan, ya, menjadi anggota pasukan Khawarij, ya, dari zikir jamaah sampai akhirnya menjadi Khawarij. Ini bahayanya bidah. Baik. Nah, di sini kembali bahwa bidah terkait dengan efeknya terhadap pelakunya bisa menyebabkan kafir atau fasik. Ini semua sebagai gambaran bahwa semua bidah itu tercela, semua bidah itu haram. Kemudian ditinjau dari ada atau tidaknya asal perintahnya, asal syariatnya, di sana ada yang hakiki. Ya. Contohnya apa tadi? Bidah maulid. Ya. Yang kata Al-Allamah, ya, Firanda, bidah itu hanya terkait dengan masalah keyakinan, tidak ada bidah amalan. Ya. Ya, saking pintarnya, ya, jadi seperti itu. Ya. Ya. Bentar akan kita ketahui keterangan dari Asy-Syarih Al-Allamah Zaid Al-Madkhali. Beliau mencontohkan di antara bentuk bidah qauliyah, ya, bidah amaliyah. Bukan hanya sekedar yang terkait dengan bid'ah i'tiqadiyah. Sebelum kita lanjut, perlu untuk kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan bid'ah. Ya, setelah kita mengetahui pembagiannya. Karena di sini Asy-Syarih tidak menyebutkan tentang ta'rif atau definisi dari bid'ah. Di antara para ulama yang memberikan ta'rif, definisi tentang bid'ah, dan itu yang dianggap sebagai ta'rif yang terbaik, apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, salah seorang ulama dari negeri Andalus, dalam kitab beliau Al-I'tisam. Pada cetakan dari Ibn Abbas pada halaman 50, mungkin cetakan yang lain berbeda, beliau menyatakan tentang apa itu bid'ah. Kata beliau, ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah, suatu ibarah, gambaran tentang sebuah tariqah, sebuah jalan yang sifatnya ma'nawi ini, ya. Jalan peribadatan fid din, di dalam agama ini, yang mukhtara'ah, itu sifat tariqah tadi, jadi mukhtara'ah, yang diada-adakan. Maknanya dari sini kita mengetahui ini sesuatu yang baru, ya, tidak dikenal di masa Nabi. Kemudian tudahi asy-syar'iyyah, yang tariqah ini tudahi, makna tudahi yani menyerupai syar'iyyah, sesuatu yang syariat, ya, sesuatu yang syar'i, ya, dibuat menyerupai sesuatu yang syar'i. Kemudian yuksadu bisuluki alaiha, di mana dimaksudkan ditempuhnya jalan tersebut, tariqah tadi, ya, ibadah yang diada-adakan tadi, ya, adalah Al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Dalam rangka mubalaghah. Mubalaghah yakni bersungguh-sungguh ya, sehingga melampaui kadar yang disyariatkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna bid'ah ya, cukup panjang. Insyaallah maknanya bisa difahami. Jadi suatu gambaran tentang sebuah cara di dalam agama menunjukkan bahwa ini bukan terkait dengan perkara dunia. Ya. Ini yang sering disinggung-singgung oleh sebagian mereka yang tersinggung. Ya. Katanya salafi itu anti bid'ah. Tapi kok mobilnya bagus-bagus? Oh, tidak dikenal di masa Nabi. Mestinya harus naik onta. Ya, seperti itu. Ya, atau naik khimar. Ya. Katanya anti bid'ah, tapi kok rumahnya malah keramikan. Keramik tidak dikenal di masa Nabi. Ya. Ya. Katanya anti bid'ah, kok mandinya pakai shower. Shower enggak dikenal di masa Nabi. Ya. Terus diseret kepada ya perkara-perkara duniawiyah. Ya. Itu harusnya kalau naik haji itu pakai kapal, jangan pakai pesawat. Nah, pesawat itu bid'ah katanya. Ya. Jadi hal yang baru dalam masalah agama, bukan dalam masalah duniawiyah. Ya. Yang kemudian dibuat sedemikian rupa seperti syariat untuk ibadah. Ya, baik itu zikir ataupun salat ataupun hal-hal yang lainnya. Yang tujuannya yakni menambah dari apa yang ada dalam syariat, tidak puas menganggap sedikit dari ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini definisi atau pengertian dari bid'ah. Kemudian kata beliau selanjutnya, fasahibul bid'ati al-mukaffirati la karamata lahu. Maka seorang sahibul bid'ah yang kebid'ahannya sifatnya mukaffirah menjadikan dia keluar dari Islam, la karamata lahu, maka tidak ada kemuliaan padanya. Ya. Seorang yang kafir tidak ada sedikitpun kemuliaan padanya. Aduwul islami wal muslimin. Dia adalah musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Walakin yud'a liyadkhula fil islami. Akan tapi dia tidak menutup haknya untuk diseru, diajak agar masuk ke dalam Islam. Jadi sekali lagi, kebid'ahan, bid'ah yang mukaffirah menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya, sehingga ya, dia tetap memiliki hak untuk diajak, didakwahi agar masuk ke dalam Islam. Dicontohkan oleh beliau ka'ubadil kubur, seperti para penyembah kubur. Ya, para penyembah kubur. Nah, terkait dengan bentuk ibadah kepada kuburan ini beragam, karena ya, ibadah apapun yang ditujukan kepada penghuni kubur ini bagian dari ya ibadah yang merupakan ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya ini syirik akbar. Ya, pelakunya keluar dari Islam. Baik itu dalam bentuk doa minta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Ataupun ruku ataupun sujud, sebagaimana yang ini betul-betul ditampakkan, dipraktikkan oleh mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, ruku sujud kepada kuburan-kuburan yang dianggap sebagai pembesar mereka, yaitu Khomeini ataupun yang lainnya. Nah, dari sini kita memahami, mengetahui bahwa ibadah dan bentuk doa ataupun yang lainnya kepada penghuni kubur, ini merupakan kekufuran, ya, syirkul akbar. Kemudian waghulatus sufiyah, demikian juga orang-orang ekstrim, ya, dari kalangan sufi, alladzina la ya'tarifuna bisyari'ah, yang mereka tidak mau iktiraf, tidak mau mengakui syariat ini. Akan disebutkan oleh beliau apa bentuk mereka tidak mau mengakui syariat ini. Wa innama yud'auna, kenapa mereka diseru, diajak, ya, untuk masuk ke dalam Islam, bi annahum ahlul haqiqah, karena mereka mengaku sebagai ahlul haqiqah, atau bahasa mudahnya mereka sudah sampai tingkatan hakikat. Jadi dalam pemahaman, ya, tarekat sufi, di sana ada pembagian manusia tingkat syariat, ya, kemudian berikutnya tingkat ma'rifat, dan berikutnya tingkat hakikat. Yastahinuna bisyari'ah, syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka menghina, merendahkan syariat ini, yakni syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ya'tabirunaha lil awami minan nas, mereka menganggap bahwa syariat ini hanyalah layaknya untuk orang-orang awam dari kalangan manusia. Jadi syariat ini hanya berlaku untuk orang-orang yang kadar imannya masih rendah. Adapun mereka, ya, menurut klaim mereka, karena keimanannya keimanan yang tinggi, orang-orang khas, ya, khawas, maka tidak lagi terikat dengan syariat, ya, tidak lagi terikat dengan halal haram, tidak lagi terikat dengan kewajiban untuk ibadah, karena sudah sampai tingkatan apa? Yakin, ya, seperti itu. Karena menurut mereka Allah sendiri yang menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Ya. Apa yang dimaksud al-yakin di situ? Ya, kematian. Maka mereka, ya, menghina syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dinyatakan bahwa itu hanya untuk orang-orang awam, orang-orang yang rendah keimanannya, sehingga tidak layak untuk tingkatan mereka. Ya, padahal kita mengetahui tidak ada syariat yang lebih agung, lebih mulia, yang Allah tidak akan menerima syariat kecuali itu, yakni syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaula, maka orang-orang ini yang menganggap syariat Nabi kita syariat yang tidak layak untuk mereka, maka kata Syekh Zaid al-Madkhali, fahaulai la islam lahum, maka mereka ini, ya, tidak ada keislaman sedikit pun pada mereka. Ya, mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang menganggap diri mereka sudah lepas dari ikatan syariat. Kama aslaftu, sebagaimana yang telah aku kemukakan. Baik, tafadhal ma'adhi. Baik. Selanjutnya, Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid al-Madkhali rahimahullah menyatakan, amma idza kanat al-bid'atu fasiqatan wa laysat mukaffiratan, adapun jika kebid'ahan itu sifatnya fasiqah, bukan bid'ah yang menyebabkan keluar dari Islam, contohnya bid'ah maulid, bid'ah dzikir jamaah, ini mufassiqah. Fa inna ahla al-'ilmi yatasaddawna lid-da'wati al-mubtadi'in. Maka ahlul ilmi, mereka, diingat di sini ahlul ilmi, mereka yatasaddawna, ya, maju untuk mendakwahi al-mubtadi'in, ya, para ahlul bid'ah tersebut. Sawa'an hadihil bid'a'u, sama saja kebid'ahan-kebid'ahan ini yang sifatnya fasiqah ini, fil aqwal, dalam bentuk bid'ah yang sifatnya ucapan-ucapan. Ya, contoh misalnya apa tadi, zikir ya, jamaah. Au fil a'mal, atau yang sifatnya perbuatan-perbuatan. Faid'unahum ila rihabi sunnati, maka mereka para ahlul ilm menyeru orang-orang ahlul bid'ah ini untuk kembali kepada naungan sunnah. Wa yuhadzirunahum minal bid'ah, dan mereka para ulama, para ahlul ilmi tadi mengingatkan orang-orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan ini dari bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Diingatkan bahwa itu perkara yang bertentangan dengan sunnah. Kemudian wa yudzakkirunahum binususil Qur'anil Karim was sunnatil mutahharati. Dan mereka para ahlul ilm mengingatkan orang-orang ahlul bid'ah tersebut dengan nas-nas Al-Quranul Karim dan sunnah yang suci. Nususil Quranil Karim, yani nas-nas Al-Quranul Karim alladhi fiha, maksudnya alladhi allati fiha al-amru bil-i'tisami bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang pada nas-nas tersebut terdapat perintah untuk berpegang dengan apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal kitabi was sunnah, baik itu yang ada dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Ya, nas-nas yang berisi perintah untuk berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkirunahum, juga mengingatkan mereka bis sunnatil karimah, dengan sunnah yang mulia allati fiha wasiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummah an tatamassaka bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, yang di dalam sunnah tersebut terdapat wasiat dari nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat agar mereka berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang datang setelah beliau. Ini sebagaimana pada hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya pentingnya untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada ulil amri. Kemudian ya, beliau mengingatkan siapa yang berumur panjang di antara kalian akan dapat perselisihan yang demikian banyak. Kemudian Nabi mengingatkan fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Faman istajaba, jika di antara mereka yang diajak untuk kembali kepada sunnah ini istajaba, menyambut, falhamdulillah, maka segala puji ya semata kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada huwa matlabu du'ati ila Allah ala basirah. Ya, ini yang menjadi tujuan dari para da'i yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada syariat ini ala basirah, di atas di atas ilmu. Yani bagaimana mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak manusia untuk menjadi pengikut. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Rabi' Al-Madkhali hafizahullah, ya, ketika beliau ditanya tentang pengikut beliau, beliau menyatakan saya tidak punya pengikut. Mereka yang ada di sekitar saya adalah pengikut Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya. Ini mestinya yang kita jadikan sebagai contoh. Beliau tidak mencari pengikut. Ya. Sehingga beliau tegaskan, kalau saya menyelisih Al-Kitab dan As-Sunnah, maka mereka pun meninggalkan. Ya. Tidak ta'assud, tidak fanatik. Kemudian wa in a'rada, jika yang diajak, yang didakwahi ini berpaling, ya. Wa in a'rada, Zalikumul mubtadi' ad-dhal an-nasihati an-nasihin wa radiya li nafsihi an ya'isha fi jahimil bidah. Jika berpaling si mubtadi yang sesat ini dari nasihat pemberi nasihat, dan dia rela dengan dirinya untuk hidup dalam neraka kebid'ahan, faqad zalama nafsahu, maka dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Wa lam yadurrallaha syai'a, sikap berpalingnya dari nasihat tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikitpun. Walan yadurra al-mu'minina syai'a, demikian pula sikap berpalingnya dari nasihat tidak akan merugikan, tidak akan memudaratkan kaum mukminin sedikitpun. Ya, karena mereka akan ditolong, orang-orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terugikan dengan berpalingnya orang-orang yang berpaling dari ajaran Islam ini. Walil mu'minina hina idzin an yahjaru wa yazjaruhu, maka di saat itu ketika mereka orang-orang yang diseru kembali kepada sunnah ini tidak mau untuk kembali, di saat itulah maka kaum mu'minin, ya, mereka berkewajiban untuk menghajar, untuk memboikot, untuk menjauhi, ya, orang yang seperti itu keadaannya, dan menzajar, mencerca, mencela, bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang jelek, tidak pantas untuk orang-orang bermuamalah dengannya, berdekatan dengannya hanya akan membuat kerancuan, ya, hanya akan membuat jauhnya orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu diperingatkan agar manusia menjauh darinya. Ya, karena orang tersebut orang yang tidak menginginkan kebaikan, bahkan terus berupaya untuk menyeret manusia yang lainnya untuk ikut di dalam kesesatannya. Dan hajar yang demikian, ya, sifatnya adalah hajar yang tidak berbatas dengan waktu, sampai orang tersebut mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita mengetahui, ya, bahasanya ini adalah bagian dari syariat kita, ya, menghajar orang-orang yang akan merusak, ini perkara yang disyariatkan. Ya. Dan untuk kita ingat bahwa, ya, di sana ada orang-orang yang dihajar dalam keadaan masih ahlus sunnah. Di sana ada pula yang dihajar dalam keadaan sudah di luar dari ahlus sunnah. Ya. Ini untuk kita pahami. Bahwa tidak setiap yang dihajar itu berarti sudah dihukumi apa? Ahlul bid'ah. Ya. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Nabi SAW dan para sahabat menghajarnya. Ya, dan beliau bukan seorang ahlul bid'ah, bahkan beliau adalah sahabat yang mulia. Ya. Nabi memberikan hajar untuk beliau kembali, ya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin setelahnya. Kemudian wa idza kana min ad-du'ati ila bid'atihi, apabila orang yang berpaling ini, beliau, ya, kemudian memberikan tafsir yang lebih jauh, jika orang yang berpaling ketika diajak kembali kepada sunnah ini termasuk di antara dai kepada kebid'ahan, artinya bukan dari kalangan orang yang sekedar ikut-ikutan, ya. Ada yang sebelumnya, ya, mungkin sekedar ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Tetapi orang yang ikut-ikutan ini ketika dijelaskan perkaranya tetap pada prinsipnya, ya, tidak mau menerima nasihat, maka sebagaimana disebutkan dihajar orang yang seperti itu. Ya, dimulhakkan kepada mereka ahlul bidah. Kenapa? Karena pada prinsipnya dia tidak mau menerima keterangan agama. Kemudian kalau dari kalangan dai-nya, yajibu an yuhadzir al-muslimina minhu, maka wajib untuk seorang yang mengetahui mengingatkan kaum muslimin darinya, dari dai ini, ya, dai kepada kebidahan, bismihi wa syakhsihi, dengan menyebut namanya, ya, dan pribadinya. Ita'in, disebut namanya. Dan nasihat dari Syekh Ubaid Jabiri ini berkaitan ini ketika kaum muslimin, ya, al-sunnah memiliki syaukah, memiliki kekuatan. Adapun ketika mereka dalam keadaan lemah, ketika ditakyin, ini akan memberikan efek buruk, ya, kepada salafiyin, maka tidak disebut namanya, jadi dengan disebutkan kebid'ahannya, sehingga orang paham bahwa itu perkara yang menyimpang. Jika tidak, ya, di sini pentingnya bagi kita untuk memahami bahwa terkadang ketika seorang, ya, tidak memahami apa yang semestinya dilakukan, ya, dia menempuh perkara yang akhirnya bermudarat terhadap dakwah. Kalau contoh ketika kaum muslimin dari kalangan salafin dalam keadaan lemah, ya, mentahzir seorang ahlul bid'ah dengan disebut namanya, ini efeknya sangat berbahaya. Makanya bimbingan para ulama dalam hal ini sangat-sangat diperhatikan. Jadi ini ketika kaum muslimin dari kalangan salafin al-sunnah memiliki syaukah, ditakyin, disebut namanya, ya, fulan, ini orang yang berbahaya, ya, demikian pemikiran-pemikirannya, ini kitab-kitabnya, disebutkan satu persatu. Jangan diantara kalian mendekati orang tersebut, jangan membaca buku-bukunya. Kemudian fa'in kana min ahli ta'lif wan nashr, jika dia, si dai, termasuk di kalangan orang yang memiliki kemampuan untuk menulis, ya, punya karya-karya tulis dan disebarkan, ya, falyuhadzaru, maka hendaklah kaum muslimin diberikan tahzir, peringatan, min mu'allafatihi wa mansyuratihi, diingatkan dari tulisan-tulisannya dan penyebaran-penyebarannya, ya, diingatkan dari karya-karya yang dibuat oleh orang tersebut, ya, contoh misalnya dari karya-karya Yusuf Al-Qardawi, ya, karya-karya Sayyid Qutb, ya, sebutkan judul-judulnya agar mereka tahu, kaum muslimin waspada. Li'anna hadha minan nasihati li'amatil muslimin, karena sungguhnya sikap yang demikian, yakni mengingatkan kaum muslimin dari bahaya ahlul bid'ah dan karya-karya mereka, ini termasuk bentuk nasihat terhadap segenap kaum muslimin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sulaiman ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, bahwa agama ini adalah nasihat. Dan sama sekali yang demikian bukan termasuk ghibah, dan ini bahkan perkara yang dituntut, ya, demi keselamatan manusia dari orang-orang yang menyesatkan, dan demikian juga dari karya-karyanya. Walaisa kama yakulul murawwijun li ahlil bid'ah, tidak sebagaimana orang-orang yang berupaya untuk melariskan ahlul bid'ah, ya, dengan menyatakan akala luhuman nas, dia telah memakan daging-daging manusia, ya, ketika mengingatkan dari orang ahlul bid'ah, ya, seperti ungkapan sebagian maftun yang menyatakan ini ustaz-ustaz itu sekarang sedang pesta pora makan daging ulama, katanya, ketika kita mengingatkan dari bahayanya Syekh Muhammad ibn Hadi, ya, Syekh Ruzaik dan yang semisalnya. Katakan para ustaz itu sedang pesta pora daging ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sadar bahwa mereka sendiri yang justru, ya, sedang makan daging ulama yang hakiki. Syekh Rabi itu pendampingnya orang-orang yang jelek. Syekh Rabi itu dalam keadaan, ya, dituntun, diajari sehingga kata-katanya tidak bisa diperhitungkan. Syekh Rabi itu begini, begitu. Jadi kalau siapa yang sesungguhnya sedang makan daging ulama? Kata Syekh, hadza laisa minal aqli lil luhumin nas. Sikap yang demikian sama sekali bukan memakan daging-daging manusia. Apalagi mau dikatakan memakan daging ulama. Innamal aqlu lil luhumin nas huwal wuqu'u fi a'radihim biduni haq. Sesungguhnya yang makan daging-daging manusia itu adalah sikap menjatuhkan kehormatan mereka tanpa alasan yang benar, mentahzir tanpa dalil. Dikatakan hum sa'afiqah dan semisalnya. Itu sesungguhnya yang sedang makan daging ulama. Ya, mereka yang menjuluki para ulama, para duat sebagai sa'afiqah. Walaupun dalam keadaan mereka sendiri bingung mengartikan sa'afiqah itu apa. Ya, ketika ditanya apa sih sa'afiqah itu? Si tak tanya. Lu sudah ngomong kok baru tanya. Ya, yang jelaskannya juga su'fuk, ya. Katanya sa'afiqah atau su'fuk itu apa itu? Ayam yang baru masih kecil ingin berkokok katanya. Ini su'fuk murakkab ini. Allahul musta'an, ini yang kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.